yang mereka merupakan sahabat-sahabat dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu alaihim ajma'in rahimahumullahu ajma'in. Naam. Kita langsung masuk ke di dalam kitab nas dari kitab Sahih Sunnah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Beliau rahimahullahu taala mengatakan alhamdulillah hilladhi hadana lil Islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua untuk memeluk Islam, untuk beragama dengan agama Islam. Tentunya ini merupakan nikmat yang sangat besar, bahkan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba, yang sepantasnya bagi seorang hamba untuk senantiasa mensyukuri nikmat ini. Nikmat ketika mereka mendapatkan hidayah untuk memeluk Islam, memilih Islam sebagai agama yang mereka ikuti. Nah, gimana Allah Subhanahu wa taala nah, tidak meridhoi agama nah, selain agama Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama yang dia ikuti, yang dia anut, yang dia amalkan, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima agama selain Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan mereka yang mencari, yang memilih selain Islam sebagai agamanya, di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita senantiasa bersyukur dan memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk memeluk Islam, memilih Islam sebagai agama kita. Nah, dan meninggalkan agama selain Islam. Wa manna Allah wa manna 'alaina bih, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Islam kepada kita. Wa akhrajana fi khairi ummatin, dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita nam pada sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, kalian adalah sebaik-baik umat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayatnya, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Nah, yang mana kalian ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyeru kepada perkara yang baik dan mencegah dari perkara-perkara yang munkar. Wa nas'aluhu tawfiqa, kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik lima yuhibbu wa yardha, terhadap apa-apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, wal hifdza mimma yakrahu wa yasfatu, dan kita meminta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala benci dan Allah Subhanahu wa taala murkai. I'lamu annal islama huwa sunnati. Annal islama huwa sunnata. Nah, ketahuilah bahwasannya Islam huwa sunnatu. Bahwasannya Islam adalah as-sunnah. Wa sunnatu hiyal Islam. Dan sunnah itu adalah Islam. Tidak bisa dipisahkan antara Islam dan sunnah, dan sunnah dan dengan Islam. Nah, Islam adalah sunnah, dan sunnah itu sendiri adalah Islam, kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Wala yakumu ahaduhuma illa bil akhar. Tidak akan tegak salah satu dari keduanya, nah, melainkan dengan yang lainnya. Nah, jadi tidak bisa dipisahkan antara Islam dengan sunnah, demikian pula sunnah dengan Islam. Tidak bisa kita mengatakan saya seorang muslim, saya mengikuti Al-Quran dan saya tidak mengikuti sunnah. Nah, tidak boleh bagi kita mengikuti Al-Quran saja dan meninggalkan sunnah. Nah, dengan kita mengatakan kita hanya mengikuti Al-Quran, dikarenakan Al-Quranlah yang terjamin, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemurniannya. Dengan kita beranggapan bahwasanya hanya Al-Quran yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, nah, tentang kemurniannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya, kata Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang berhujah dengan dalil ini, menyatakan bahwasanya Al-Quranlah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beranggapan bahwasanya tidak ada yang menjamin naam kemurnian sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa bilang sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak dijamin kemurniannya? Tidak. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dijamin, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan adanya para ulama yang mereka mempelajari ilmu tentang permasalahan hadis, ilmu tentang mustalahul hadis. Nah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, demikian pula dijaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak dijaga sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita mengikuti Al-Qur'an, untuk kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Nah, apabila kalian berselisih terhadap suatu perkara, suatu permasalahan, maka kembalikan ke mana? Kembalikan urusan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Qur'an dan kepada Rasul alaihi salatu wasallam ketika beliau masih hidup. Ketika beliau telah meninggal, maka kembalikan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Rasul alaihi salatu wasalam. Bagaimana mungkin Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi, mentaati Nabi sallallahu alaihi wasalam, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, kata Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, in kuntum tuhibbuna Allah, apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, syaratnya apa? Ittiba'u Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fattabi'uni, ikuti aku. Ikutilah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk membuktikan cinta kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Nah, dan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Sehingga tidak bisa dipisahkan antara Islam dan sunnah, demikian pula sunnah dengan Islam. Al-Islamu huwa sunnah wa sunnatu huwa al-Islam, kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Wa la yakumu ahaduhuma illa bil akhar. Nah, di sini menunjukkan batilnya mereka orang-orang yang mengaku nam Quraniyun, nam atau yang lebih pantas disebut ingkaru sunnah, orang yang mengatasnamakan diri mereka Al-Quraniyun, orang-orang yang hanya mengambil Al-Quran dan meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, waliyadu billah. Nam, padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Wa minas sunnati luzumul jamaah, dan termasuk dari sunnah yaitu yakni seorang nam bersama al jamaah. Faman ragiba ghairal jamaati wa faraqaha faqad khala riqqatal Islam min unukihi wa kana dalan mudillan. Barang siapa yang lebih memilih selain al-jamaah dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Wa kana dolan mudillan, dan dia sesat dan menyesatkan. Ada hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam Hakim dan yang lainnya, dari Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau pernah bersabda, man faraqal jama'ata kida shibrin faqad khala'a ribqatal Islam min unukihi. Aziz ini wallahu a'lam bishawab, memang sanadnya lemah akan tetapi memiliki penguat dari hadis yang lain yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man faraqal jamaah, barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin sejengkal saja, nah, sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an barang siapa yang melihat dari amirnya, dari penguasanya, pemimpinnya, barang siapa yang melihat dari pemimpinnya, dari penguasanya, syai'an yakrahu, sesuatu yang dia benci, yang dia tidak senangi. Nah, mungkin dari perkara-perkara yang mungkar, dari kejelekan penguasanya tersebut, kejelekan pemimpinnya, pemerintahnya. Siapa yang melihat kejelekan dari penguasanya, falyasbir alaih, hendaknya dia bersabar. Bersabar ketika melihat kesalahan, kejelekan, kesalahan, kekeliruan dari penguasa. Nah, ketika dia melihatnya, dia bersabar hendaknya. Jangan kemudian dia jadikan itu sebagai alasan untuk dia tidak mentaati pemerintahnya. Jangan dia jadikan itu sebagai dalih untuk dia tidak mentaati penguasanya, melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintahnya, oleh penguasanya. Jangan. Nah, jangan jadikan itu sebagai alasan untuk dia melawan pemerintahnya, apalagi melakukan pemberontakan terhadap penguasa yang sah. Ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Kalau kalian melihat, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesuatu yang kalian benci, yang kalian tidak senangi dari penguasa kalian, dari pemimpin kalian, maka hendaknya kalian itu bersabar. Nah, terhadap permasalahan itu sabar. Nah, tetap taati pemerintah kalian, taati penguasa kalian dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, yang tidak melanggar syariat. Adapun apa yang kita tidak senangi dari kejelekan-kejelekan pemerintah, maka kita bersabar darinya. Nah, kita bersabar darinya. Fa innahu man faraqal jama'ata syai'an famata mata maitatan jahiliyah. Karena sesungguhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa yang melepaskan diri dari jamaah sedikit saja, melepaskan diri dari ketaatan terhadap pemerintah, ketaatan kepada penguasa sedikit saja, kemudian dia mati, maka matinya dia sebagaimana matinya orang-orang jahiliyah. Nah, mati di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bagi kita, untuk kita tidak sekali-kali pun melepaskan diri dari ketaatan terhadap pemerintah kita, terhadap penguasa kita. Taati apa yang ditetapkan sebagai aturan oleh penguasa kita, oleh pemerintah kita, selama tidak melanggar syariat Allah Azza wa Jalla. Laksanakan, ikuti dan taati. Nah, keutamaan. Nah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bagi orang-orang yang senantiasa naam bersama al-jamaah, bersama penguasa kaum muslimin, mentaati mereka, mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kaum muslimin dan tidak melepaskan diri dari ketaatan kepada pemerintah. Keutamaan dijanjikan, jannah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati Rasulnya dan mentaati penguasanya. Nah, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan bahwasanya ana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kata Abdullah bin Umar, khataba bil jabiyati faqala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkhutbah di Jabiyah. Beliau pun mengatakan, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau pernah berdiri di hadapan kami, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, faqala. Kemudian beliau pun bersabda, man arada minkum bahbu hatta jannati, fal yalzamil jama'ata, fa inna syaitana ma'al wahid, wa huwa minal isnaini ab'ad. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau pernah bersabda, barang siapa yang menghendaki di antara kalian untuk dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke babuhatal jannah, yakni bagian surga, di tengah surga, nah, bagian tengah dan terbaiknya dari surga, dari jannahnya Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menginginkan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah surga dan bagian di dalam bagian terbaik dari jannahnya Allah Subhanahu wa taala, falyalzamil jamaah, hendaknya dia senantiasa bersama dengan al-jamaah, bersama dengan kaum muslimin, pemerintahan kaum muslimin, penguasa kaum muslimin. Fa inna syaitana ma'al wahid, sesungguhnya syaitan itu bersama orang yang sendiri. Nah, hati-hati ketika kita senang menyendiri. Nah, mengakunya sebagai ahlu sunnah misalnya, akan tetapi tidak pernah bergabung bersama dengan ahlu sunnah yang lainnya, senang bersendiri padahal di tempatnya banyak. Nah, dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, orang-orang senantiasa mengikuti sunnah, berusaha memperbaiki diri-diri mereka dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi ada yang senang menyendiri, tidak mau bergabung. Nah, dengan ahli sunnah yang lainnya. Ketahuilah, inna syaitan ma'al wahid, syaitan itu bersama orang yang sendiri. Wa huwa minal itsnaini abad, dan syaitan itu lebih jauh dari dua orang. Nah, keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa bersama jamaah, bersama jamaah kaum muslimin, tidak memisahkan diri dari mereka, tidak mencabut ketaatan terhadap penguasa kaum muslimin, nam tidak menentang pemerintah kaum muslimin, senantiasa berjalan bersama kaum muslimin dan penguasanya. Dijanjikan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dengan jannahnya Allah azza wa jalla. Wal asasul ladzi tubna alaihi aljama'atu wa hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahimahumullahu ajma'in. Dan asas pondasi dari apa-apa yang dibangun di atasnya al-jamaah, yaitu sahabat, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua. Ikuti apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ikuti apa yang telah diajarkan, dicontohkan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Nah, syarat seorang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti mereka. Ikuti generasi terbaik umat ini. Ikuti apa yang diajarkan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, karena inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan syarat bagi kita untuk mendapatkan keridhaan Allah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka dari kalangan muhajir dan ansar, as-sabiqunal awwalun, mereka para pendahulu umat ini dari kalangan muhajir dan ansar, walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu an, maka Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syarat untuk kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala itu apa? Nah, yakni kita mengikuti jalan mereka, mengikuti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan rasulnya, mengikuti apa yang dicontohkan oleh mereka para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, dikarenakan mereka lah orang-orang yang paling tahu, yang paling paham terhadap agama Allah azza wajalla. Al-Qur'an turun di tengah-tengah mereka. Al-Qur'an turun berkaitan dengan mereka. Nah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disabdakan oleh beliau di tengah-tengah mereka dan berkenaan tentang mereka pula, ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, sehingga mereka lah orang-orang yang paling paham, paling tahu, nah, terhadap agama Allah azza wa jal. Kita orang-orang yang datang dari belakang hanya tinggal mengikuti, ikuti apa yang datang dari mereka. Jangan ditambah-tambah dan jangan dikurang-kurangi. Kita amalkan apa yang mereka amalkan dan kita tinggalkan apa yang mereka tinggalkan. Nah, amalkan apa yang diajarkan oleh mereka ridwanullahi alaihim ajmain, para sahabat Nabi, dan tinggalkan apa yang mereka tinggalkan, apa yang tidak diamalkan oleh mereka dari agama ini. Nah, jangan kemudian kita merasa kita memiliki kecerdasan, kepandaian, memiliki akal yang baik, misalkan kita merasa lebih pandai dari mereka sehingga kita mengada-adakan agama ini, membuat amalan-amalan sendiri yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Jangan. Nah, cukup bagi kita untuk mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula mengikuti apa yang dicontohkan, yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, wahum ahlu sunnati wal jamaah, dan mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Faman lam yakhud anhum faqadalla wabta'ada wabta'da'anam, barang siapa yang tidak mengambil agama ini dari mereka, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, sungguh dia telah tersesat dan telah mengada-adakan kebid'ahan di dalam agama ini. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap kebid'ahan itu sesat. Wa dalalatu wa ahluha finnar, dan setiap kesesatan dan orang-orang yang melakukan kesesatan, mereka tempatnya di neraka. Wa qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan berkata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, la udra li ahadin fi dhalalihi raqibaha hasibaha huda wala fi hudan tarakahu hasibahu dhalalatan faqad bayyinatil umur wa tabatatil hujjatu wa anqata'al udru. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, la udra, tidak ada udur sedikit pun. Nah, bagi seseorang li ahadin fi dhalalihi, di dalam kesesatan, raqibaha hasibaha huda, tidak ada udur sedikit pun bagi seorang yang melakukan kesesatan yang dia lakukan karena dia menyangka itu adalah petunjuk, karena dia menyangka itu adalah kebaikan. Naam. Wala fi hudan tarakahu hasibahu dalalatan, tidak ada udur pula bagi seorang yang meninggalkan petunjuk, yang dia meninggalkan kebaikan dikarenakan dia menyangka kebaikan itu adalah kesesatan. Tidak ada udur. Jangan kita beralasan saya tidak tahu nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kalau itu adalah kejelekan yang saya amalkan. Saya tidak tahu kalau itu adalah kebaikan yang saya tinggalkan. Tidak ada udzur, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dalam permasalahan ini. Seorang yang melakukan kesesatan, kejelekan, kemudian dia menyangka itu adalah petunjuk, dan seorang yang meninggalkan huda, meninggalkan petunjuk, karena dia menyangka petunjuk itu adalah kesesatan. Faqad bayyinatil umur, dan sungguh telah dijelaskan perkara-perkara di dalam permasalahan agama ini, semuanya sudah jelas. Nah, sudah sempurna. Sudah dijelaskan semua oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah tetap hujah dalil dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan agama ini. Wan qata al udhr, dan telah terputus udzur. Nah, tidak ada lagi udzur bagi seseorang ketika dia mengamalkan amalan-amalan kejelekan dan ketika dia meninggalkan amalan-amalan kebaikan. Nah, ma'asyiral muslimun muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, dituntut bagi kita untuk kita belajar tentang permasalahan agama ini sehingga kita tahu mana yang merupakan kebaikan yang harus kita amalkan dan kita pun bisa mengetahui mana yang merupakan kejelekan yang harus kita tinggalkan. Semoga dengan kita berada di sini kita senantiasa mempelajari agama Allah Azza wa Jal. Nah, kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang sunnah dan yang bid'ah, dan antara mana yang tauhid dan mana yang syirik, sehingga dengannya kita bisa selamat. Nah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Wa nas'alullah al-afiyah wa salamah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di sore hari ini. Kalau ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya datangnya dari saya secara pribadi dan dari syaitan, dan kita kembali kepada al-haq, kita rujuk dari kesalahan-kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita bisa melanjutkan 6 pelajaran kita di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.